adil-adilnya pasti beda. Biar direstui istri yang pertama, tetapi batinnya tetap tak terima. Biar disayangi istri yang kedua, tetapi sayangnya pasti ada maunya. Biar direstui.